Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita kembali akan melanjutkan kajian pelajaran kita, yaitu Kitabul Ilm biiznillahi ta'ala, karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita telah memasuki poin ke-9, adab yang ke-9 bagi seorang talib, yaitu ihtiramul ulama wa taqdiruhum, menghormati ulama, orang yang berilmu, dan juga memuliakan mereka. Telah disebutkan bahwa kewajiban talibul ilm, orang yang mempelajari ilmu, terhadap syekhnya, terhadap alimnya, terhadap para ulama secara keumuman, yaitu menghormatinya, memuliakannya, dan lapang dada dalam permasalahan ikhtilaf yang terjadi di antara para ulama dan selain mereka. Wa ay yuqabilu hadza bil i'tizar. Kemudian setelah itu dia memberi uzur kepada mereka, kepada seorang alim yang dia yakini terjatuh pada kesalahan. Mungkin dia begini, mungkin dia berijtihad, mungkin dia begini, mungkin dia begitu, memberi uzur. Nah, karena kalau enggak demikian maka orang akan banyak mencari-cari kesalahan. Terlebih ini ulama, seorang alim, orang yang berilmu, atau gurunya, syekhnya, ustadznya. Nah, yang demikian itu menggibahi seorang alim lebih dahsyat dibandingkan menggibahi orang secara keumuman, seorang mukmin secara keumuman. Nah, apa bentuk, kenapa bisa menjadi lebih besar, lebih dahsyat dosanya, lebih agung, lebih besar? Yang pertama, keutamaan alim itu sendiri. Ya, seorang alim memiliki keutamaan. Nah, semakin tinggi keutamaannya, semakin harus dihormati. Semakin tinggi pula kemuliaannya, semakin besar kesalahan jika diperbuat pada mereka. Berikutnya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala melanjutkan pada paragraf yang kedua di poin ke-9 tersebut. Qala wan nasu idza zahadu fil alim aw saqata min a'yunihim tasqutu kalimatuhu aidan. Orang kalau sudah merasa tidak butuh kepada seorang alim, orang yang berilmu, Dia memang sudah merasa cukup dan tidak membutuhkan orang alim. Aw saqata min a'yunihim, atau kedudukan alim tersebut jatuh di pandangannya, di pandangan mereka manusia. Nah, dengan itu tasqut kalimatuhu aidan, maka akan jatuh pula ucapannya. Akan ditolak juga ucapannya. Karena kenapa? Sudah dipandang enggak punya kehormatan atau turun derajatnya. Karena kenapa? Sudah merasa enggak butuh kepada alim. Jadi untuk mendengarkan apalagi lebih-lebih dia pobi. Lebih pobi lagi dibandingkan sekedar sikap menghormati dan juga merasa butuh. Artinya akibat orang enggak merasa butuh dan juga akibat dari seorang alim itu jatuh kedudukannya apa? Enggak akan diterima ucapannya. Akan ditolak ucapannya. Wa idza kana yaqulul haqq wa yahdi ilaihi fa inna ghibata hadzal rajuli li hadzal alim takunu hailan bainan nasi wa baina ilmihi asy-syar'i wa hadza khataruhu kabirun wa 'adzim. Apabila sang alim tersebut yang telah dijatuhkan kedudukannya, kehormatannya, mengucapkan hak, mengucapkan kebenaran ilmu, dia ajarkan ilmu tersebut, maka ghibah yang dilakukan orang tadi, orang yang berbuat ghibah itu, ghibahnya itu terhadap alim ini akan menjadi penghalang. Nah, ketika ada orang, terlebih orang ini dilihat, didengar juga, nah, banyak orang berkumpul di sisinya, dia ghibahi seorang yang berilmu, salah satu mungkin seorang da'i, entah di sini atau di tempat lain. Nah, maka ghibahnya orang ini akan menjadi penghalang bainan nasi wa baina ilmihi syar'i, akan menghalangi manusia dengan ilmu syar'i yang dibawa oleh sang alim tersebut. Jadi ibaratnya orang yang menghibah ini di tengah-tengah. Nah, manusia di sini, ilmu yang dia punya di sini enggak bisa dapat tersalurkan. Kenapa? Diribahi, jatuh kehormatannya. Wa hadza khataruhu kabirun wa 'adzim. Bahaya sangat besar, luar biasa. Naam. Maka tidak boleh berbuat ghibah secara keumuman kepada seorang mukmin, terlebih lagi itu merupakan seorang alim, orang yang berilmu. Nah, dia terkadang salah, dia terkadang tergelincir, dia terkadang keliru, ya, enggak disengaja sama dia, tanpa kesengajaan atau bahkan muncul dari ijtihadnya dengan baiknya niat, batas kemampuan dia ketika memahami sampai di situ ternyata salah. Nah, maka merupakan hal yang lumrah orang itu salah, nah, keliru, kemudian ternyata kekeliruan itu dia jadikan bahan oleh orang yang berpenyakit ini. Dia jadikan bahan, dia jadikan bulan-bulanan. Oh, memang si fulan begini, memang si fulan begitu. Dia memang enggak punya ilmu, dia memang orangnya begini, begitu. Dikomentari, diribahi. Naam. Aini. Karena tidak apa? Tidak ada lapang dada dan juga tidak mau beri uzur. Seandainya dia beri uzur, seandainya dia lapang dada, dia enggak akan sampai demikian perbuatannya, cari-cari kesalahan. Bahkan dia harus ngorek-ngorek dari orang lain, dari tempat lain, dari hal-hal yang kotor misalnya. Oh, si fulan habis makan ini, dia korek-korek sampah misalnya, sampai seperti itu. Saking apa, orang itu kalau sudah benci, kalau sudah enggak suka ada perselisihan, dia enggak suka sama si fulan, enggak bisa beri uzur, dia cari-cari kesalahannya. Nah, sampai pun hal-hal yang sifatnya pribadi, hal-hal yang sifatnya dalam rumah tangganya, terus dia korek, terus dia berusaha untuk supaya orang ini habis, nah, dijauhi oleh orang lain. Tapi yang namanya kemuliaan bukan dari dirinya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqul, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, inna ala ha'ulai syabab ayyahmilu ma yajri bainal ulama minal ikhtilaf ala husnin niyyah. Kata Syekh Al-Utsaimin, aku katakan, sesungguhnya kewajiban bagi seorang atau bagi para syabab, bagi para pemuda, karena memang banyak pemuda yang sikapnya demikian, ceroboh, nah, yang enggak berpikir ke depan lebih jauh, taunya dia sebatas apa yang dia pelajari begini, maka yang menyelisih apa yang dia pelajari salah, kan sering demikian. Saya sudah belajar ini kok, ini menyelisih, enggak sama dengan apa yang saya pelajari. Padahal apa yang terjadi pada seorang alim itu telah dipelajari pada pelajaran-pelajaran yang lebih tinggi. Nah, bukan sebuah kesalahan. Nah, maka perhatikan bagi para pemuda. Ala ha'ula'i syabab, kewajiban bagi para pemuda, ayyahmilu ma yajri bainal ulama minal ikhtilafi ala husnin niyyah, untuk membawa perkara-perkara yang mengalir, yang terjadi di tengah-tengah para ulama berupa perselisihan, ala husnin niyyah, hendaknya mereka itu memiliki niat yang baik. Artinya menyikapi berbagai bentuk ikhtilaf di tengah para ulama, perselisihan di antara para ulama, dengan apa? Niat yang baik. Tetap menjaga hati. Jangan mengedepankan perasaan, jangan mengedepankan asabiyah, jangan mengedepankan fanatik ta'assub. Itu menyelisih niat yang baik. Kalau orang punya niat baik, siapapun itu akan dia terima kebenaran. Nah, walaupun dari pihak yang dia tidak sukai. Nah, hendaknya apa? Husnun niyyah. Nah, baik niat. Wa 'alal ijtihad, yang kedua, bersungguh-sungguh. Berusaha bersungguh-sungguh untuk mempelajari al-haq, untuk mengetahui al-haq. Itu yang kedua. Harus bagus niatnya, dan yang kedua bersungguh-sungguh. Wa ayya'dzuruhum fima akhta'u fi. Yang ketiga, memberi uzur kepada para ulama tersebut dalam permasalahan yang mereka salah di dalamnya. Memberi uzur yang ketiga. mungkin begini, mungkin begitu, ijtihad dia begini, memang salah, nah, atau memang begini. Tapi dia seorang alim, seorang yang berilmu, terkenal keilmuannya. Beliau berijtihad, seandainya beliau diingatkan akan rujuk kembali. Itu kalau memang jelas-jelas salah. Apalagi perkara-perkara yang tersamarkan kesalahannya, dia ragu, masih belum bisa dipastikan salah atau benar. Lebih-lebih lagi dia harus berhati-hati dari menyalah-nyalahkan para ulama. Qala wala mani'a ay yatakallamu ma'ahum fi ma ya'taqidun annahu khata'un. Dan enggak ada halangan jika mereka mau berbicara dengan para ulama tersebut, membicarakan hal-hal yang mereka yakini salah, yang mereka yakini itu merupakan kesalahan. Silahkan kalau berbicara berdua, datangi, nah, sampaikan bahwasanya saya mendengar engkau wahai syekh, engkau wahai ustadz mengatakan pada hari ini tanggal sekian begini begini begini, bagaimana penjelasannya? Bukan kemudian mengatakan engkau salah ya syekh, engkau salah wahai syekh. Ya, itu disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, demikian cara orang, seorang talib itu mengingatkan atau ingin tahu itu salah ataukah benar, atau ingin menegur. Ya, sebagaimana pernah diceritakan pula oleh Syekh Al-Bukhari, demikian Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, pernah terjadi demikian dengan beliau, yaitu beliau ingin mengingatkan syekhnya, kalau enggak salah Syekh Muhammad bin Aman Al-Jami rahimahullahu taala, demikian, engkau wahai syekh mengatakan pada hari ini apakah benar demikian penjelasannya, dan seterusnya. Qala liyubayyinu lahum hal al-khata'u minhum aw min alladhina qalu innahum akhta'u, supaya mereka bisa menjelaskan kepada para syabab tersebut, para talib tersebut, apakah kesalahan itu dari mereka ataukah kesalahan itu justru pada orang yang mengatakan bahwasanya ulama tersebut terjatuh pada kesalahan, supaya ulama itu bisa menjelaskan bahwasanya kesalahan dari mereka ataukah dari orang yang menyampaikan kesalahannya. Nah, terkadang orang sangka itu salah, keliru, ternyata itu sebatas pemahaman dia yang padahal itu merupakan perkara yang diperbolehkan, misalnya perkara yang dibenarkan dalam syariat. Contoh, seorang talib hanya memahami, mempelajari keumuman sebuah permasalahan, sedangkan permasalahan itu memiliki ada cabang-cabang rinciannya, dan dia tidak ketahui perkara-perkara tersebut. Yang dia pahami cuman keumuman saja, cuman keumuman saja. Contoh, orang misalkan terkena hadas besar, janabah, junub. Secara keumuman dia tahu orang junub itu harus mandi, wajib mandi janabah. Kemudian misalkan ada seorang alim mengatakan ketika terjadi sebuah kondisi, sebuah peristiwa, orang terluka, udah kamu gak usah mandi junub, kamu tayamum saja. Itu kan dari keluar dari pemahaman dia, dari pelajaran yang sudah dia pelajari, bahwasanya mandi junub wajib. Dia belum tahu kecuali kalau orang-orang yang demikian kondisinya. Datanglah dia kepada alim ini, loh katanya wajib mandi junub itu. Iya, memang awalnya wajib. Tapi bagi orang-orang yang memiliki halangan enggak bisa untuk mandi, diperbolehkan tayamum. Ya. Itu contoh kecil, belum lagi contoh-contoh yang lainnya dalam permasalahan-permasalahan manhajiyah dan yang lainnya. Maka jangan kemudian bermudah-mudahan untuk mengatakan salah. Lihat dulu, pelajari, bahkan atau mungkin tanyakan kepada seorang alim. Nah, artinya yang salah ini bukan sembarang orang yang diyakini kesalahannya itu. Bukan sembarang orang-orang yang berilmu. Orang yang punya ilmu. Enggak bisa kita mudah-mudahan bermudah-mudahan untuk mengatakan dia sudah terjatuh pada kesalahan. Dan yang demikian ini banyak terjadi dari para pemuda. Dari para pemuda. Ya, yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Ketika pembagian ghanimah, yang mengatakan i'dil ya Muhammad, adillah engkau wahai Muhammad. Dzul Khuwaisirah, cikal bakal orang-orang Khawarij. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju min dhi'i hadza. Naam, akan keluar dari orang ini anak buahnya. Naam. Anak muda, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, muda-muda usianya. Sufahaul ahlam, pikirannya masih dangkal. Ya. Maka memang masa muda, masa-masa yang cemerlang, masa-masa emas untuk belajar. Tapi perhatikan hal-hal yang demikian pula. Untuk tetap berhati-hati, jangan berbuat gegabah. Bersabar, banyak-banyak belajar diam. Supaya apa? Lebih berhati-hati dalam bersikap, dalam bermuamalah dengan syekhnya terutama. 6. Li'annal insana ahyanan yatasawwar anna qawlal alim khata'un. Karena seseorang terkadang tergambar padanya bahwasanya ucapan seorang alim itu salah. Thumma ba'dal munaqashah yatabayyanu lahu shawabuh. Ketika ada diskusi, ternyata tampaklah yang benar itu adalah syekhnya. Yang benar adalah syekhnya. Wal insanu basharun kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sedangkan manusia itu atau orang itu ya manusia. Yang namanya manusia lupa, lalai, tidak tahu, jahil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'. Setiap anak Adam itu khata', banyak terjatuh pada kesalahan. Satu hari bisa 2-3 kesalahan yang dia lakukan. 1-2 kelalaian, 3 kelalaian yang dia lakukan atau bahkan lebih. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik yang banyak berbuat salah adalah yang banyak bertaubat, banyak berbenah diri. Nah, yang paling bagus di antara manusia yang sifatnya banyak salah itu orang-orang yang banyak bertaubat. 6. Qala rahimahullah, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa kadzalika aidan ma yahsul min al-akhtai min al-umara. La yajuzu lana an nattakhidha ma yukhti'u sulaman lil qadahi fihim fi kulli syai'in. Begitu pula apa yang terjadi dari kesalahan-kesalahan pada umara, pada para pemimpin. Nah, dua golongan ini harus dijaga kehormatannya. Nah, begitu pula apa yang terjadi dari kesalahan-kesalahan umara, pemimpin. Tidak boleh bagi kita untuk menjadikan kesalahan-kesalahan tersebut sulaman lil qadhi fihim fi kulli syai, tangga estafet untuk mencela mereka dalam setiap permasalahan. Nah, jangan sampai terjadi sebuah kesalahan-kesalahan kemudian ternyata itu jadi celaan, jadi gunjingan dalam setiap urusan pemerintah. Satu dua kesalahan kemudian dia ungkit-ungkit dalam setiap perkara dari pemerintah tersebut. Nah, dia enggak ingat kebaikan-kebaikan pemerintahnya. Pemerintahnya sudah berusaha untuk menjaga keamanan negeri, dengan adanya mereka aman negeri ini, orang bekerja dengan lapang, dengan leluasanya. Nah, orang tinggal pun gak harus khawatir ada orang masuk ke rumahnya. Kemudian diberikan fasilitas ini itu. Nah, bagi mereka yang perjalanan safar, begitu pula bagi mereka yang wanita yang mau melahirkan misalkan, diberikan fasilitas-fasilitas dari pemerintah. Nah, yang kurang ya asupannya diberi tambahan gizi, dan seterusnya, banyak hal. Tapi ternyata kebaikan-kebaikan itu terhapus dengan satu dua kesalahan. Satu dua tiga kesalahan, mungkin beberapa kesalahan yang mereka pun punya banyak kebaikan bagi masyarakatnya. Ternyata kesalahan-kesalahan tadi menjadi tangga untuk mencela mereka dalam setiap perkaranya. Wa nataghadha amma lahum minal hasanat, sementara kebaikannya kita pejamkan mata. Wah, ini pemerintah begini. Memang pemerintah kita malaikat. Ya, yang enggak pernah salah bermaksiat. Kita ini manusia semuanya. Benar salah, bahkan banyak salah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita aja ngatur keluarga, mendidik keluarga, banyak lubang-lubang kesalahan di sana sini. Belum lagi misalkan yang lebih luas dari itu, iya, memegang atau menjadi penanggung jawab di sebuah sekolah, ponpes, pondok pesantren, manusia, banyak salah. Kemudian dianggapnya benar semua, enggak boleh salah. Kamu lupa kebaikannya, berapa banyak sudah kamu dapatkan kebaikan dari guru-gurumu, dari pengurus, dari pihak pondok pesantren. Karena satu dua kesalahan kamu ungkit-ungkit, kamu perkarakan, kata Allah Subhanahu wa taala, tansawul fadla bainakum, jangan kamu lupakan keutamaan di antara kalian. Luar biasa usaha supaya membahagiakan ya, supaya santri-santrinya bagaimana caranya mendapatkan kegiatan tidak bosan, diusahakan ini itu dengan batas kemampuan yang ada. Ternyata terjadi sebuah kesalahan mungkin. Kita gak mengingkari, namanya manusia. Diungkit, luar biasa diungkitnya, diperkarakan. Jadilah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pemimpin, pemimpin negeri, negara yang diurus bukan satu dua rumah, ujung barat, ujung timur, sekian ratus pulau kalau negeri kita, sekian juta orang. Yang jelas-jelas sangat memungkinkan terjadinya kesalahan. Sangat memungkinkan terjadinya kesalahan. Tapi kamu jangan lupakan adanya usaha-usaha mereka. Pemimpin kita walhamdulillah. Pemimpin yang masih mementingkan perkara-perkara kaum muslimin, sholat berjamaahnya dipersilahkan, mendirikan masjid dipersilahkan, sholat id diamankan, urusan pernikahan diatur sama mereka, luar biasa. Bahkan diatur luar biasa dengan pengalaman-pengalaman yang ada, mereka menetapkan umur minimal menikah begini-begini dan seterusnya. Belum lagi Ramadan, belum lagi masuk Dzulhijjah. Itu kan merupakan syiar-syiar besar Islam. Walhamdulillah masih punya pemimpin-pemimpin yang demikian, itu luar biasa. Maka jangan kamu anggap itu semua hampa, hilang dengan satu dua kesalahan yang muncul dari mereka, yang itu enggak sebanding dengan apa yang mereka telah perbuat dari kebaikan untuk keumuman masyarakatnya. Lianna Allah yaqulu fi kitabih, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bilqist wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kata Allah Azza wa Jal, wahai orang yang beriman, jadilah kalian qawwamina lillahi syuhada'a bilqist, orang-orang yang selalu tegak melakukan keadilan, syuhada'a lillah, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu, jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Karena benci, enggak mau dia adil, memihak kepada satu pihak saja, padahal seharusnya dia berlaku adil, imbang, netral. Tapi ternyata dia punya kebencian dari kepada pihak satu pihak, hingga dia pun memihak kepada pihak yang lain. 6. Qala rahimahullah, ya'ni la yahmilukum bughdhu qaumin 'ala 'adamil 'adli. Maksudnya adalah jangan sampai kebencian kepada suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Fal adlu wajib, adil itu perkara yang wajib, harus orang itu harus berlaku adil. Wala yahillu lil insan ay ya'khudha zallati ahadin minal umara'i awil ulama' aw ghairihim fayushi'uha bainan nas thumma yaskut an hasanatihim fa inna hadha laysa bil adli. Enggak halal bagi seseorang untuk mengambil ketergelincirannya para umara, para pemimpin dan juga para ulama. Tidak halal, tidak boleh. Au ghairihim, atau selain mereka, kemudian dia sebarkan di tengah-tengah manusia. Ini loh, lihat ucapannya si fulan. Padahal itu merupakan kesalahan lisan, ketidaksengajaan, keceplosan yang dia tidak sadari, enggak dia sengaja. Lihat ini si fulan, ucapannya. Ya. Masa baik dia berucap demikian? Padahal itu ketergelinciran yang dia kemudian mengucapkannya dengan tambahan satu huruf, ya. Seharusnya dia maukan baik, tapi ketambahan satu huruf terlontar, terucap dari lisannya sehingga menjadi sebuah kesalahan. Nah, kan bisa demikian. Nah, dia maukan sebuah ucapan yang benar, kemudian ternyata yang terucap muncul secara tidak disengaja. Dia tambahkan atau dia rubah satu dua huruf, atau dia ucapkan tambahan satu dua huruf yang akhirnya bermakna salah. Ini ketergelinciran. Maka harus dimaklumi yang demikian. Jangan kemudian malah disebarkan ke sana kemari. Tidak halal yang demikian, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Thumma yaskut an hasanatihi, kemudian dia diam dari kebaikan-kebaikannya. Fa inna hadha laysa bil adli, yang demikian bukan termasuk dari keadilan. Melupakan kebaikan kemudian mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahannya. Orang baik, orang yang soleh, orang yang dikenal kebaikannya kemudian salah, harus diberi uzur bagi mereka, diberi alasan, diberikan uzur-uzur baginya. Mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Ya, nanti coba ditanyakan lagi. Kebaikan dia banyak, dia terkenal sebagai orang baik, bukan orang yang jahat. Maka termasuk keadilan adalah jangan kau lupakan kebaikan-kebaikannya dan beri uzur akan kesalahan-kesalahannya. Kemudian beliau memberikan contoh, memberikan pelajaran juga bagi kita. Waqis hadha syai' ala nafsik law anna ahadan sulita alaika wa sara yanshuru zallatika wa sayyiatika wa yukhfi hasanatika wa isabatika la'adatta dhalika jinayatan minhu alaika. Sekarang kamu kiaskan perkara ini kepada dirimu sendiri. Kalau ada orang berkuasa atas dirimu, sewenang-wenang kepada engkau, kemudian dia menyebarkan setiap kesalahanmu, setiap ketergelinciranmu, setiap salah dihitung, ditulis. Setiap salah disebarkan, diberitahu yang lainnya, si fulan begini. Di sisi yang lain dia sembunyikan kebaikan-kebaikanmu. Selama ini kita bantu dia, selama ini kita berbuat baik sama dia. Selama ini dia begini, kita bermuamalah dengan baik dengan dia, kita bantu, saling membantu. Ternyata dia punya kebaikan disembunyikan, yang disebarkan di tengah-tengah orang adalah kesalahan-kesalahannya. seakan-akan sudah enggak punya kebaikan orang ini. Padahal salahnya satu dua, kebaikan itulah yang mendominasi dalam kehidupan dia dengan orang tersebut. Tapi yang tersebar apa? Kesalahan-kesalahan yang muncul darinya. La'adatta dzalika jinayatan minhu 'alaika. Niscaya kamu itu akan menganggap orang ini atau perbuatan dia sebagai bentuk kejahatan atas dirimu. Oh, orang ini memang jahat, berbuat kejahatan. Sudah dibaik-baikin, sekalinya saya salah, salah ucap, membuat dia tersinggung satu kali saja. Nah, dia jadikan sebagai bentuk celaan dan gunjingan di hadapan yang lain. Nah, qala rahimahullah, fa idza kunta tara dzalika fi nafsik fa innahu yajibu 'alaika an tara dzalika fi ghairik wa kama asyartu anifan ila anna 'ilaja ma tadhunnuhu khata'an an tattasila biman ra'aita annahu akhta' wa an tunaqishahu wa tabayyana al-mawqif ba'da al-munaqashah. Kata beliau rahimahullah, jika engkau memandang demikian yang terjadi pada dirimu, jika terjadi pada dirimu demikian, engkau anggap jahat yang demikian, maka wajib atas dirimu untuk memandang perkara yang demikian pada orang lain. Oh iya ya, kalau saya demikian berarti orang lain pun ya juga seperti itu. Jangan kita perbuat kepada mereka seperti itu. Dan sebagaimana yang saya isyaratkan barusan, bahwasannya cara penyembuhan, cara mengobati apa-apa yang engkau, hal-hal yang engkau kira itu kesalahan, adalah engkau menghubungi orang yang kau pandang dia salah. Nah, untuk menyelamatkan dari dzon, sangkaan kesalahan dari orang lain, engkau hubungi dia, hubungi orang tersebut. Wa antunaqishahu, engkau berdiskusi dengannya. Wa yatabayyan al-mawqif ba'dal munaqashah, dan akan tampak sikap yang semestinya setelah terjadinya diskusi. Artinya kamu baik-baik bilang sama dia, apa benar kamu begini, begini, begini. Nah, kira-kira bagaimana sikap yang demikian, nah, dan seterusnya, sehingga keluarlah hasil bahwasanya yang salah siapa, bahwasanya yang benar bagaimana. Nah, maka di saat itulah tampak sikap yang harus kita miliki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Fa insyaallah ta'ala selebihnya kita akan bahas kembali pada pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala ala bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.